banyak lagi hal yang buat hatiku jatuh cinta dengan hebatnya padamu. Hingga kini ku belum mampu percaya kau milikku selamanya. Ku temukan arti cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga. Seperti nadimu yang selalu denyutkan setia, aku bahagia menjadi pemiliknya. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali, berulang kali pada orang yang sama. Terima kasih kau tetap di sampingku di tengah kencang badai hidup menerpa. Saat dunia memaksamu untuk pergi, kau tetap setia. Kutemukan arti cinta di waktu hidup dengan terduga. Bila waktu izinkan kita menua bersama, di mataku indahmu tetaplah sama. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali, berulang kali pada orang yang sama. Kutemukan arti cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga. Seperti nadimu yang selalu denyutkan setia, aku bahagia menjadi pemiliknya. Bagaimana bisa kau titipkan cinta pada aku yang jauh dari sempurna. Sama di mataku indahmu tetaplah sama. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali, berulang kali, berulang kali pada orang yang sama. Bagaimana bisa aku jatuh